Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معشر الأحبة أعزكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Qiyam Ramadan lil-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sampai kita masuk pada pembahasan Al-Qira'atu fi thalathil witri, bacaan yang disyariatkan pada 3 rakaat salat witir. Qala rahimahullah, wa minas sunnati an yakra'a fi raka'atil ula min thalathil witri sabbihisma rabbikal a'la, wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalithati qul huwallahu ahad, wa yudifu ilayha ahyanan qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala melanjutkan, termasuk dari sunnah tatkala seseorang membaca di rakaat pertama dari 3 rakaat salat witir surat Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, sampai selesai. Dan di rakaat yang kedua dia membaca qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang ketiga dia membaca qul huwallahu ahad, sampai selesai. Tadi juga qul ya ayyuhal kafirun, sampai selesai. Dan terkadang dibolehkan dia untuk menggabungkan qul ya ayyuhal kafirun dengan 2 surat yang setelahnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Terkadang di rakaat yang ketiga hanya qul huwallahu ahad, dan terkadang ditambah 2 surat setelahnya. Al-Falaq dan An-Nas. Waqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a marratan fi raq'atil witri bi mi'ati ayatin. Dan telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam rakaat witir beliau membaca 100 ayat minan nisa, dari surat An-Nisa. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Jadi tidak mesti subbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad di 3 rakaat salat witir, itu tidak mesti. Boleh. Boleh dia mau membaca surat yang lain. Terlebih lagi jika dia istimrar terus-terusan melakukan yang seperti ini, dikhawatirkan orang-orang awam, keumuman para jemaah menyangka wajib membaca itu, sehingga kalau tidak membaca itu berdosa. Kalau mereka berpemahaman seperti ini, maka hendaknya seorang imam memiliki kecerdasan, memiliki tanggap dalam situasi. Hendaknya dia baca ayat yang lain, baca surat yang lain pada keadaan yang lain. Tidak terus-terusan 3 surat ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu doa'ul kunut wa mawdi'uh. Doa kunut. Kunut di sini yang dimaksud adalah kunut witir, bukan kunut nazilah ataupun kunut subuh. Karena yang namanya kunut itu ada 3, kunut nazilah, kunut subuh, dan kunut witir. Kunut nazilah disyariatkan tatkala seseorang mendapatkan berita bahwa ada kaum muslimin di daerah yang jauh dari daerahnya sedang dibantai, sedang diganggu oleh mereka, orang-orang kafarah, maka disyariatkan bagi mukminin yang berada di negara lain atas imbauan pemerintah mereka untuk melakukan kunut nazilah. Ini namanya kunut nazilah. Yakni hasala bima yanzilu linnas, terjadi disebabkan sesuatu yang telah turun, sesuatu yang telah terjadi, perkara-perkara nazilah yang telah terjadi berupa musibah yang menimpa kaum muslimin dari pembantaian oleh mereka orang-orang kufar. Disyariatkan kunut nazilah. Yang rajih wallahu ta'ala a'lam, kunut nazilah ini hanya dalam keadaan seperti ini, keadaan kaum muslimin ditimpa musibah, dibantai oleh orang-orang kufar. Tidak terjadi pada masa-masa wabah. Tidak terjadi pada masa-masa wabah. Karena wabah terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukan kunut nazilah. Ini yang dirajihkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan kaifa yaknut, bagaimana seseorang kunut nazilah, wa hadzal waba huwa syahidun fi nafsihi. Wabah ini sendiri tatkala menimpa seorang mukmin, dia bersabar dan meyakini hal ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan syahid. Bagaimana seseorang melakukan kunut nazilah dalam permasalahan yang muslim terkena hal ini, ditimpa hal ini menjadi syahid. Bagaimana seorang akan melakukan kunut nazilah dalam keadaan hal ini adalah syahid, syahadah, menyebabkan seseorang mendapatkan syahid. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tidak mensyariatkan bahwa tatkala terjadi wabah dilakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu seperti yang dilakukan pada masa Nabi SAW, sebagaimana yang telah tetap, yang telah sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah SAW pernah melakukan kunut nazilah di masa beliau SAW. Kejadiannya seperti tadi, kaum muslimin dibantai oleh mereka orang-orang kafarah. Kemudian kunut yang kedua adalah kunut subuh. Kunut subuh ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa kunut subuh ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Adapun hadis Nabi SAW, hadis Anas, kana Rasulullah SAW yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dahulu Nabi SAW melakukan kunut dalam salat subuh, terus-menerus beliau lakukan sampai beliau berpisah dengan dunia ini. Sampai beliau SAW berpisah dengan dunia ini, maknanya sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini bukan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Di dalamnya terdapat seorang rawi yang dikenal dengan sebutan Abu Ja'far Ar-Razi, wa huwa dhaif, dia adalah perawi yang dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dihukumi. Hadis ini tidak bisa dihukumi dan tidak bisa diamalkan. Maknanya tidak bisa dihukumi, tidak bisa seorang beramal dengan hadis ini karena ini bukan hadis yang sahih. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Bahkan dinukil dari sebagian sahabat bahwasanya kunut di dalam subuh ini bid'ah, perbuatan yang bid'ah, tidak ada dasarnya di dalam Islam, perkara baru di dalam al-Islam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk pada kunut witir. Kunut witir ini disyariatkan, diajarkan di dalam Islam. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini, pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa kunut witir adalah disyariatkan. Kita akan bahas di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, du'aul kunut wa maudi'uhu. Doa kunut dalam salat witir dan kapan dibacanya. Qala rahimahullah wa ba'da al-faraghi min al-qira'ati wa qabla ar-ruku'. Dibacanya setelah selesai dari membaca ayat. Setelah selesai dari membaca ayat, misal seorang membaca Al-Fatihah. Naam, memang dalam salat wajib harus membaca Al-Fatihah. Setelah itu dia membaca ayat, entah itu surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas atau yang lainnya. Kemudian setelah selesai dia dari membaca ayat ini, dia mengangkat tangan, melakukan kunut witir. Yaqnutu ahyanan, dia melakukan kunut tetapi kadang-kadang, tidak terus-menerus dia lakukan. Bidu'a alladhi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibtahul Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cucunya, cucu yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, doa witir. Doa witir. Apa doanya ini yang dibaca oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan lima ya'ti ba'dahu. Doanya adalah Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah aku petunjuk pada orang-orang yang engkau telah berikan petunjuk. Wa afani fi man afait, berilah aku keselamatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, demikian pula berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan perlindungan. Wa barik li fi ma a'tait, tadi berilah aku perlindungan pada orang-orang yang telah engkau berikan perlindungan. Dan berilah aku keberkahan fi ma'atait, pada apa-apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa kini jagalah aku syarra ma qadait, dari kejelekan yang telah engkau tentukan. Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau menentukan. Wa la yuqda alaik, engkau tidak menentukan. Sesungguhnya engkau menentukan sesuatu dan engkau bukanlah yang ditentukan. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang berloyalitas kepadamu. Wa la ya'izzu man 'adait, dan tidak akan mulia orang-orang yang memusuhimu. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau Rabb kami. Wa ta'alait, dan maha tinggi. La manjat, tidak akan mendapatkan keselamatan darimu kecuali harus kembali kepadamu. Dan terkadang seseorang dibolehkan membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Wala ba'sa min ja'lil kunuti ba'da ruku', dan boleh juga seseorang melakukan kunut setelah ruku' dalam kondisi dia sedang i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian setelah itu dia membaca doa ini, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau dia berjamaah berarti Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Diganti domirnya, domir ana tadi diganti dengan domir nahnu. Wa min az-ziyadati 'alaihi bi la'nil kafarah, dan dibolehkan dia menambahkan dalam kunut witirnya dengan laknat kepada orang-orang kafir. Wa shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lil muslimin, serta mendoakan kaum muslimin. Fin nisfi tsani min ramadan, di bagian yang kedua dari ramadan, di Bagian yang kedua di sini adalah maknanya di 10 hari kedua. Berarti di hari ke-20 kurang lebih di hari ke-20-an. Wallahu a'lam fi nisfi tsani min Ramadan, di sini maknanya di anisfu maknanya bagian. Anisful awal, bagian yang pertama di bulan Ramadan itu 10 hari pertama. Anisful tsani 10 hari kedua. Anisful tsalits 10 hari ketiga. Berarti 10 hari kedua itu di hari ke-10, hari ke-11 sampai 20. Ini 10 hari kedua. Berarti di sini finish fisani di bagian kedua, maknanya di 10 hari kedua, berarti di hari ke-11 sampai ke-20. Wallahu ta'ala a'lam. Lisubuti dzalika 'anil a'immati. Yang demikian itu kita berpendapat karena telah sahih dari para imam fi ahdi Umar, telah sahih juga riwayat pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Faqad jaa fi akhir hadits Abdurrahman ibn Qari, maka sungguh telah datang dalam akhir hadits Abdurrahman bin Qari yang telah lalu pada halaman 26-27. Wa kanu yal'anuna al-kafarata fi nisf, mereka melaknat orang-orang kafir di 10 hari. Wallahu alam, di sini an-nisf di sini tidak disebutkan an-nisfu tsani atau an-nisfu al-akhir atau an-nisful awal. 10 hari pertama, kedua atau terakhir tidak disebutkan. Doanya Allahumma qatil al-kafara, ya Allah perangilah orang-orang kafir. Alladzina yasudduna an sabilik, yang mereka menghalangi dari jalanmu. Wa yukadzibuna rusulak, mendustakan para rasulmu. Wala yu'minuna biwa'dik, mereka tidak beriman dengan janjimu. Wa khalif baina kalimatihim, cerai-beraikanlah kalimat mereka. Wa alqi fi qulubihim ru'ba, dan berikanlah rasa takut di dalam hati-hati mereka. Wa alqi alaihim rijzaka wa azabak, timpakanlah azabmu kepada mereka. Ilahal haq, wahai sesembahan yang hak, wahai ilah yang hak. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u lil muslimin, mendoakan kebaikan untuk orang-orang muslim. Bimastata'a min khairin, sesuai dengan yang dia mampu. Thumma yastaghfir lil mu'minin, kemudian memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang mukmin. Namun jika dia mencukupkan pada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengajarkan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, hal ini juga tidak mengapa dan mencukupi baginya, karena itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Qala wa kana yaqulu idza faragha min la'nihi al-kafarata wa salatihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa istighfarihi lil mu'minin wal mu'minat wa mas'alatihi Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu wa narju rahmataka rabbana wa nakhafu 'adzabakal jadd inna azabaka liman adaita mulhaq. Wa kana yaqul, dan dahulu Umar ketika selesai dari melaknat orang-orang kafir, mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat, beliau membaca doa Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya untuk-Mu kami salat, hanya untuk-Mu kami sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepada Engkau kami bersegera, wa narju rahmataka rabbana, dan kami mengharapkan rahmat-Mu wahai Rabb kami, wa nakhafu 'adzabakal jadd, kami takut terhadap azab-Mu, inna 'adzabaka liman 'adaita mulhaq, sesungguhnya azab-Mu bagi orang-orang yang telah menentang-Mu mesti terjadi, mulhaqun. Thumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir, wa yahwi sajidan, dan merendahkan, menundukkan punggungnya seraya beliau sujud. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Jadi ini doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ma yaqulu fi akhiril witri, doa yang dibaca di akhir salat witir. Wa minas sunnah, termasuk dari sunnah, an yaqula fi akhiri witrihi, seseorang membaca di akhir salat witirnya qabla salam au ba'dah, baik sebelum salam atau setelahnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, aku berlindung dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu. Wa a'udzu bika minka, ya Allah aku berlindung denganmu dari engkau. Wala uhsi tsana'an 'alaika, aku tidak mampu menghitung pujian untukmu. Anta kama athnait, engkau sebagaimana yang telah engkau puji, 'ala nafsik, terhadap dirimu. Wa idza sallama minal witri, apabila dia telah salam dari salat witir, qala, hendaknya dia mengucapkan doa, mengucapkan zikir, Subhanakal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, thalathan wa yamuddu biha sautahu wa yarfa'u fi tsalitsah. Apabila dia salam dari salat witir, setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hendaknya dia membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan pada bilangan yang ketiga suaranya dikeraskan dan dibaca dengan mat bacaan yang lebih panjang. Bagaimana prakteknya, kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Demikian. Kemudian pembahasan berikutnya, ar-rak'atani ba'dahu, dua rakaat setelah witir. Apakah ada salat dua rakaat setelah witir? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Walahu an yusalli rak'ataini. Dan boleh dia mengerjakan dua rakaat setelah salat witir. Li thubutihima 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan. Karena hal itu telah sahih berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan selainnya. Bal innahu, bahkan hal itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza safar juhdun wa thaqilun." Sesungguhnya safar, melakukan perjalanan jauh ini, juhdun, adalah perbuatan yang meletihkan serta melelahkan. "Fa idza autara ahadukum," apabila salah seorang kalian telah melakukan salat witir, "falyarka' rak'atain," hendaklah dia salat dua rakaat setelahnya. "Fa in istaiqadha," jika dia terbangun lagi. "Wa illa kana talahu," hal itu menjadi pahala baginya. Wa minas sunnah an yaqra'a fihima, termasuk dari sunnah ketika dia membaca dua rakaat setelah salat witir ini, di rakaat yang pertama dia memulai dengan idza zulzilatil ardu, surat az-zalzalah, dan di rakaat yang kedua dia membaca surat al-kafirun. Barakallahu fikum. Ada catatan kaki di sini dari hadis tadi, hadis yang menyebutkan, "Inna hadza safar juhdun wa thaqilun," sesungguhnya safar ini membuat letih serta melelahkan. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di sini menyebutkan dalam catatan kaki, rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya Ad-Darimi dan selainnya. Wa huwa mukharajun fi sahihah, dan hadis ini disebutkan dalam as-sahihah. Wa kuntu mutawaqqifan fi hataini raka'ataini burhatan madidatan minaz zaman, dan dahulu aku terhenti dalam memahami dua rakaat ini, apa yang dimaksud. Falamma waqaftu ala hadzal amri, ketika aku menjumpai perintah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, badartu ilal akhdhi bihi, maka aku bersegera untuk mengamalkannya. Wa alimtu, dan aku mengetahui, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witir, innama huwa litahyir la lil ijab. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini litahyir, untuk memberikan pilihan, bukan bermakna wajib. Wa huwa qawlu Ibnu Nasr, dan ini adalah pendapat Ibnu Nasr. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.